بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، lanjutkan kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Kita mulai dari halaman 100 dari kitab ini. InsyaAllah kita mulai dari lafal wa ammal qismu thani, dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Berkata, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ammal qismu thani minal ikhtilafil madhkuri fi kitabillah فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى. Adapun bagian kedua dari ikhtilaf yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ikhtilaf yang disebutkan dalam Al-Quran itu globalnya dua macam. Ya. Pertama, ikhtilaf yang memang masing-masing dari perbedaan itu tidak kontras satu masing-masing dari perbedaan itu tersebut, keduanya tidak dicela. Tetapi di sini ada ikhtilaf perbedaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dari perselisihan orang-orang. Fa huwa ma humida fihi ihda ath-thaifataini wa humul mu'minun. Itu apa yang terpuji dalam ikhtilaf tersebut, dipuji, yaitu dipuji siapa? Dipuji salah satu dari kedua ta'ifah, ta'ifatain, salah satu dari dua kelompok. Mereka adalah mukminun, orang-orang mukminun, mereka dipuji. Wa dhumma fihi al-ukhra, dan lainnya lagi, satunya lagi itu dicela. Jadi di sebagian ayat Al-Qur'an disebutkan perselisihan antara umat, yaitu antara manusia. Yang satu pihak dipuji oleh Allah, pihak lainnya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji ini biasanya kaum mukminin. Yang dicela selain kaum mukminin. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul-rasul tersebut kami telah lebihkan, berikan kelebihan sebagian mereka atas sebagian lain. Ini ada tambahan, ada ayat, ada kalimat berikutnya. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ya, tentang Nabi Musa, Nabi lainnya, dan juga Nabi Isa. Kemudian Allah Ta'ala menghikayatkan, mengabarkan, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu. Sekiranya Allah Ta'ala berkenan, ya, sekiranya Allah Ta'ala berkenan, menghendaki, niscaya alladhina min ba'dihim, orang-orang setelah para rasul tersebut tidak akan maqtatalah, yaitu tidak akan saling membunuh satu sama lain. Tidak akan saling berperang satu sama lain. Kalau Allah Ta'ala menginginkan itu. Ya, walau sya'allahu maqtatalah. Ya, min ba'dihim min ba'di ma'atuhumul bayyinat. Ya, di sini setelah datang kepada mereka al-bayyinat, hal-hal yang jelas. Hal-hal yang jelas. Atau kepada mereka hal-hal yang bayyinat. Bayyinat itu hal-hal yang sudah jelas, yang tidak perlu diperselisihkan lagi. Walakin ikhtalafu. Tetapi mereka justru sering apa? Saling berikhtilaf. Mereka justru saling berselisih. Jadi rata-rata dalam ayat, perselisihan yang tercela itu justru rata-rata terjadi ketika apa? Min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka hal-hal yang jelas. Dalam ayat-ayat lain, ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, yaitu karena al-ilm, datangnya ilmu malah membuat mereka berselisih. ya ikhtilafu. Jadi ikhtilaf ini terjadi setelah apa? Setelah dapatnya ilmu, setelah datangnya ilmu. Ya. Allah Ta'ala kalau berkehendak tidak ada yang berselisih, tidak akan ada yang berselisih. Tetapi di sini ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur. Ini perbedaannya. Ini ikhtilafnya. Di antara mereka ada yang beriman, satu firqah, satu ta'ifah, dan di antara mereka ada yang kufur, ta'ifah lainnya, firqah lainnya. Maka ada dua kelompok di sini, yang beriman dan yang kufur. Walau sya'allahumma qatatalu. Sekiranya Allah berkehendak, maka mereka tidak akan saling berperang satu sama lain. Maka bagaimana istinbatnya di sini, ikhwah sekalian? Istinbatnya adalah, dan di antara faedah pertama adalah bahwasanya tiap para rasul Allah Ta'ala berikan keutamaan sebagian dengan sebagian lainnya. Para rasul, ya. Dan itu tidak berarti merendahkan sebagian rasul dibandingkan sebagian lainnya. Itu pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki masyiah, yaitu kehendak. Dan masyiah tersebut baik kauniyah maupun syar'iyah. Masyiah tersebut atau bisa juga iradah. Masyiah dan juga iradah. Dan iradah terbagi menjadi kauniyah maupun syar'iyah. Yang mana itu insyaallah nanti pada maghrib nanti akan kita siarkan insyaallah di fanpage Hasan Al-Jaizi insyaallah kajian tentang iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini, bahwasanya ikhtilaf, perselisihan, dan itu buruk sekali, perselisihan yang dicela oleh Allah Ta'ala, itu terjadi mimba lima ja'at humul bayinat, terjadi setelah datangnya kebenaran dan hal-hal yang jelas. Kemudian diantara faedah lainnya, bahwasanya kelompok manusia ada yang beriman, ada yang kufur. Baik. Faqauluhu, la perkataan Allah Ta'ala, walakin ikhtalafu, melainkan mereka justru berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka kufur. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini adalah hamdun li ihda ta'ifataini wa humul mu'minuna wa dhammul ukhra. Ini adalah pujian untuk salah satu dari dua kelompok tersebut yang berselisih, yaitu mereka kaum mukminin karena mereka beriman. Wa dhammul ukhra, maka ini juga adalah celaan untuk lawan dari kaum mukminin, yaitu orang-orang kafir. Wa kadzalika qauluhu, begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di sini di surat Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihim fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adhabal hariq. Itu semua adalah apa? Celaan dan ancaman untuk orang-orang yang kufur. Ya, nanti ada berikutnya. Hadani khasmani, ini ada dua golongan. Dua golongan ini satunya mukmin, satunya kafir. Ikhtasamu, mereka saling bertengkar, saling berselisih fi rabbihim, mengenai rabb mereka. Maka kemudian Allah Ta'ala menuturkan ancaman untuk orang-orang kafir di antara mereka. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ. Adapun untuk orang-orang kafir, nanti akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian yang terbuat dari api neraka. Juga akan disiramkan nanti, ya, يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمْ الْحَمِيمِ, akan disiramkan di atas kepala mereka air-air mendidih. Kemudian juga yusharu bihi ma fi butunihim wal jurud, juga akan disiramkan ke mereka air yang disiramkan juga diberikan kepada mereka untuk perut-perut mereka dan kulit-kulit mereka, akan diberikan azab. Ya. Nah, dan mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka itu, na'udzubillah. Itu ancaman yang Allah Ta'ala celak mereka dengan ancaman tersebut. Namun kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat. Apa? Jannat. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang beriman dan amalan dan orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh itu apa? Masukkan ke jannat, surga. Ma'ama thabata fi sahihaini an Abi Dzar radhiyallahu anhu annaha unzilat fil muqtatilina yauma badrin. Ya, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang ayat ini bahwasanya ini ayat diturunkan perihal kaum-kaum yang saling berperang di Yaum Badar, di perang Badar. Ya, di sini ada Ali. Di sini ada Ali. Ya, di sini Ali yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Hamzah. Ya, Hamzah yaitu paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Ubaidah yaitu Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nah, di sini ada tiga dari sahabat, walladzina barazuhum min Quraisy. Ya, dan juga orang-orang yang melakukan perang tanding juga. Mereka melawan tiga orang tadi yaitu dari kalangan Quraisy, ada Utbah, Syaibah dan Walid. Ya, ada Utbah. Utbah ini Utbah bin Rabi'ah. Syaibah juga Syaibah bin Rabi'ah. Adapun Al-Walid, Al-Walid ini yaitu Al-Walid bin Utbah, ya anaknya Utbah ini. Nah, kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa aktsarul ikhtilafi alladhina wa aktsarul ikhtilafi alladhi ya'ulu ila al-ahwa'i bainal ummati min al-qism al-awwal. Mayoritas perselisihan. Ya, mayoritas perselisihan yang berpangkal dari hawa nafsu atau yang kembali kepada hawa nafsu antara umat-umat itu termasuk dari bagian pertama. Ya, bagian ikhtilaf yang model pertama, bukan ikhtilaf antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Kadang-kadang ikhtilaf tersebut ikhtilaf tanawu', ya. Ikhtilaf model pertama ini yang seringkali menjadi hal yang munkar disebabkan masuknya hawa nafsu di dalamnya, walaupun satu sama lain itu kadang-kadang sebenarnya secara esensial tidak berselisih, tetapi hanya penerapan lafal, ungkapan dan maksud yang berbeda. Ya, wa kadzalika ala ila safakid dima. Ya, yang begitu pula kadang menjulurkan berujung pada apa? Kepada pertumpahan darah. Wastibahatil amwal, dan kadang-kadang berujung pada perampasan harta. Wal adawati wal baghdha, dan kadang-kadang berujung pada permusuhan dan kebencian. Nah, ikhwah sekalian, kadang-kadang antara ahlu sunnah itu berselisih. Berselisihnya kadang tidak, memang tidak sampai kepada safkid dima, tidak sampai kepada menumpahkan darah, ya taib, tidak sampai kepada merampas harta. Tapi kalau al-adawa wal-baghdha, ini kita saksikan perselisihan antara kita-kita sampai kepada al-adawa wal-baghdha. Karena apa? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, karena terlalu banyak sekarang orang yang tidak punya pentas, maka mereka mementaskan diri di media sosial untuk menuturkan unek-unek mereka yang tidak baik, kadang tidak berilmu, ataupun kalau berilmu namun di hatinya ada al-adawah wal-baghdha dan juga kadang-kadang ada hasad. Maka terkerahkanlah sebagian dari kalangan awam, ahlu sunnah, untuk mengikuti permainan al-adawah wal-baghdha dalam ikhtilaf yang masuk ke dalam ikhtilaf fil qism al-awwal, yaitu ikhtilaf yang sebenarnya perlu didudukkan lagi perkaranya dan dipelajari baik-baik oleh masing-masing pihak dan dicari titik temu, kemudian saling menasehati satu sama lain. Namun kenapa kok bisa sampai terjerumuskan ke hawa nafsu, ke pertumpahan darah, ke penghalalan harta atau perampasan, juga permusuhan, saling marah ya satu sama lain? Li'anna ihda taifataini la ta'tarifu lil ukhra bima ma'aha minal haqqi wala tunsifuha. Ini penyebabnya, karena salah satu dari dua kelompok yang berselisih itu, kalau tidak kita katakan kedua-duanya ya, salah satu dari kedua kelompok yang berselisih itu tidak ingin ta'tarif, tidak ingin mengakui golongan lain di sini, yaitu kubu lawannya, dengan apa yang ada padanya dari kebenaran. Jadi kadang-kadang sesama kita ini tahu satunya ini salah, kubu ini salah, itu langsung udah dihabisin dah, kayak nggak ada kebaikan sama sekali, khalas. Ya, memang betul kita perlu menasihati, kita katakan kepada umat ini munkar, ini salah. Tapi kemudian lahirlah julukan-julukan yang itu terjemahan dari hati orang yang menulisnya atau mengatakannya, dari al-adawah, al-baghdha, dan kadang-kadang hasad, dan itu semua masuk ke dalam hawa nafsu. Tidak mau mengakui adanya kebaikan dari kebenaran tersebut. Dan yang sejujurnya sebagian dari ikhwan, segelintir dari ikhwan yang ana lihat, ya, mereka mendiskreditkan dan menjelekkan secara total beberapa doktor dari ahlu sunnah. Ya mungkin di antara mereka ada yang melakukan kesalahan kecil maupun fatal, manhaji asasi maupun furu'. Tapi kemudian ketika mereka masih dalam lingkup ahlu sunnah dengan kesalahan mereka, kemudian tidak, sebagian dari kita ini, segelintir dari kita tidak insaf, wala tunsifuha. Tidak insaf, tidak bersikap menengah, yaitu sekali hajar semua total untuk tentang dirinya, maka ini tidak ada i'tiraf, yaitu tidak ada pengakuan adanya kebenaran pada sang doktor tersebut misalnya. Maka ikhwah sekalian, sikap insaf, tawasut, dan al-adl itu semua orang bisa membicarakan, bisa mempromosikannya, tapi untuk mempraktikannya terkadang orang yang berilmu tinggi pun kesulitan, karena berilmu itu tidak melazimkan hilangnya hawa nafsu. Ya, jadi di sini ikhwas kalian perlu taufik dari Allah Ta'ala atas ilmu-ilmu yang Allah berikan. Ya, tidak bisa serta-merta sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab lainnya menuturkan bahwasanya seseorang tidak boleh mengandalkan dirinya dalam urusan ilmu, melainkan dia harus bertawakal kepada Allah dalam urusan ilmu, sehingga ilmu yang dia dapat itu sahih dan pengamalan terhadap ilmu dia pun itu ada. Ya, jadi untuk urusan ilmu kadang-kadang kita bisa saja menghafal, bisa saja memahami sesuatu, dan betapa banyaknya ahli tauhid, mereka belajar tauhid tetapi mereka kurang bertauhid. Jadi ikhwah di sini, i'tiraf ini perlu ketika kita tahu bahwasanya di antara ahlu sunnah ada yang punya salah. Kemudian kesalahan tersebut bisa dinasihati dengan baik, tanpa julukan-julukan yang justru menambah al-adawah wal-baghdha dan memberikan flaming, yaitu api untuk orang yang dilawan, sehingga hilanglah keadilan, hilanglah rasa insaf, dan disitulah syaitan berhasil bukan at-tahrish bain ahli sunnah, yaitu perpecahan, provokasi antara ahli sunnah, tidak melalui lidah syaitan tetapi melalui lidah sebagian dari Facebooker, lidah dari orang-orang yang diustazkan atau memang ustaz namun sayangnya memiliki kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu dalam poin tersebut. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bal tazidu ala min al-haqqi ziyadatin min al-batil wal ukhra kadzalik. Bahkan makin bertambah saja, ya, satu kelompok kadang-kadang menambah-nambahi kebenaran yang ada padanya justru dengan kebatilan. Ya, demikian pula kelompok lainnya, yaitu begini, ikhwan. Kadang-kadang misal Anda berselisih sama antum. Anda punya perselisihan sama antum dalam suatu permasalahan fikih misalnya. Ya. Anda yang benar memang, Anda punya dalilnya. Antum pun mungkin punya dalilnya, namun dalil antum marjuh atau tidak kuat atau semisal itulah. Sementara dalil yang bawa dan istinbat yang Anda pegang itu, istinbat yang Anda terapkan itu semua valid dan bagus. Dan insya Allah itu yang terdekat dengan kebenaran, jika tidak dikatakan itulah yang benar. Maka di sini Anda tahu Anda benar. Tapi kemudian Anda menjuluki antum dengan julukan-julukan yang tadinya Anda memiliki kebenaran, Anda tambah kebenaran tersebut dengan kebatilan sikap, ya, dan kebatilan perkataan. Sehingga di sini dari perselisihan antara Anda dengan antum terjadilah distorsi. Dan ini yang mengaburkan banyak orang awam dari al-haq, dari kebenaran dan juga dari dakwah sunnah. Yang mana dakwah sunnah sudah benar, namun kadang-kadang kebijaksanaan perbuatan dan metode dakwah tersebut yang perlu diralat. Ya, betapa banyaknya orang yang berlari dari dakwah sunnah disebabkan metode yang tidak tepat, tidak insaf. Ya, sehingga orang mengira bahwasanya yang benar adalah yang akhlaknya lebih tinggi walaupun bersamanya ada kebatilan. Sementara ini yang satu memang kelihatan pinter, dalilnya banyak, deretan istinbatnya kuat. Tetapi kok dia begitu, ya, akhirnya orang-orang awam yang mana mereka hanya melihat dari bingkisan, tidak melihat esensi, mereka kemudian terperdaya. Dan penyebab keterperdayaan orang awam selain kejahilan adalah salahnya sikap kita dalam berikhtilaf. Salahnya sikap kita dalam berikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu memiliki akhlak. Dalam berikhtilaf itu memiliki akhlak dan taujihat. Yang mana ini kadang kita kehilangan akannya. Karena saya sudah benar, maka kita harus betul-betul kencang pengingkarannya. Baik, kencang silakan, tetapi kencang di sini difilter dong. Apa yang dimaksud dengan kencang ini? Ya, gitu kan? Jadi janganlah kemudian karena kita memegang panji kebenaran, kemudian kita ingin orang-orang itu bukan ikut kita, bukan ikut kebenaran, tapi kita cuma ingin lihat loh, kami benar loh, kelompok kami benar loh, ustadz kami yang benar, antum semua salah. Khalas, sampai situ saja. Kemudian ketika orang-orang pada rujuk kepada kebenaran yang kita pegang, kemudian kita bilang, tuh kan apa gua bilang, ya, baru sekarang kan lu pada dapat datang ke kebenaran kan, apa kata gua dulu. Jadi merasa seolah-olah dia jagoan, berjasa. Nah, ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan al-man, yaitu sikap mengungkit-ungkit, wal adza. Adza yaitu menyakiti. Kita ini dakwah dan menuturkan ilmu, ini bab sedekah, bab zakat ilmu. Sebagian dari thalabul ilm dianjurkan untuk menzakatkan ilmu dan sebagiannya diwajibkan. Nah, dengan sedekah ini, maka hendaklah kita tidak membatalkan pahala sedekah ilmu ini dengan hal-hal yang menyakiti seperti itu. Yaitu ketika kita dakwahi, kita nasihati, ya, orang itu mungkin melenguas atau itu, sabar aja. Ya, kemudian setelah beberapa waktu kemudian orang itu kemudian rujuk menuju kebenaran yang tadinya kita ajarkan. Sebagian dari rekan-rekan kita lihat justru, tuh kan apa gue bilang, katanya begitu. Tuh kan baru sekarang kan lu nyadarkan, tuh lihat. Itu ibarat orang yang sedekah, kemudian setelah diterima oleh orang yang menerima sedekah, kemudian kita bilang, ah, tuh kan lu pengen kan, ah, baru sekarang kan lu ngambil kan, ini menyakiti. Maka tadinya kita yang udah berjuang, berusaha memberikan ilmu, akhirnya harusnya kita dapat pahala besar, Allah Ta'ala hancurkan pahala tersebut Dan justru yang didapat adalah apa? Yang didapat adalah dosa. Tadi aku sekalian ayat yang tersebut ya, diteruskan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, pengen dilihat orang. Nah, sekarang ikhwas sekalian, kita ini menuturkan ilmu ya untuk riya atau kebenaran. Kita menasihati orang, kaum muslimin, ikhwas sekalian, itu supaya mereka jadi orang benar atau supaya kita melihat, loh, lihat loh, saya itu misalnya ikut dengan Ustadz Kibar misalnya. Lihat nih, saya ini seperti ini. Lihat nih. Jadi apakah ini demi riya atau bagaimana? Kadang-kadang kita lihat perselisihan antara sebagian ikhwah sesama ahlu sunnah dan salafiyin. Perselisihan yang sudah menuju rasa sakit. Tidak sehat lagi. Yang mana sebagian pihak yang pun memegang kebenaran itu sebenarnya dari kalimatnya tidak menginginkan pihak lawannya yang dinasihati itu saja, seperti ada kesumat di hati dan dendam di dada yang ingin dituntaskan lekas, mumpung ini lagi pas-pasnya masalah masih hot, masih panas, saya lampiaskan semua ini. Nah, inilah ikhwah sekalian, berarti memang tidak ikhlas dalam menasihati. Makanya banyak dari nasihat-nasihat kita ya ikhwah sekalian yang kurang ikhlas ini tidak masuk ke hati orang-orang tersebut. Yang justru menambah tamarud dan utu dan zulm, menambah penyimpangan, menambah kezaliman. Dan ana menyaksikan sendiri ya ikhwan, beberapa rekan yang memang ada penyimpangan. Dan ketika ditebas kehormatan oleh sebagian dari rekan-rekan kita ahlu sunnah, dia semakin menyimpang dan kita udah gak bisa lagi mendakwahkannya. Akhirnya kita melepaskan diri dari mereka-mereka ini. Karena apa? Karena tajamnya lisan dan tajamnya cakar jemari yang tidak dikontrol dan tidak atau kurang ikhlas mungkin, atau memang tidak berakhlak dalam menasihati dengan julukan-julukan dan pengubahan nama-nama yang diberikan oleh orang tua mereka. Oke, ikhwas, sekali ini khilaf memiliki adab. Ya, khilaf memiliki adab. Dan betapa kita ini mungkin karena entah kurang mempelajari akhlak dan adab dalam menuntut ilmu, atau memang sedikit ilmunya sehingga kita mengingkari segala setiap apapun yang menyelisihi apa yang kita pegang dari kebenaran. Yang belum tentu juga malah justru kita memegang perkataan yang marjuh atau dhaif. Ya, jadi kita harus lebih banyak belajar berpikir dibandingkan menuturkan perkataan dan berbicara yang tidak sesuai dengan kapasitas benak kita. Kemudian ya ikhwah sekalian, di sini barangkali seseorang memiliki kebenaran, tapi tazidu ala ma ma'a nafsiha minal haqqi ziyadatin minal batil. Malah ditambahi dengan kebatilan-kebatilan, dengan kalimat-kalimat yang tidak baik ya, dan kalimat-kalimat yang membuat orang-orang yang menyelisihi kita atau berbeda dengan kita makin berada di kesalahannya. Ya, bahkan menambah-nambah kesalahan. Maka berbahaya hal seperti ini, ikhwan. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa kadzalika ja'ala Allahu masdarahu al-baghya fi qawlihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum." Dan tidaklah mereka berselisih tentang kitab tersebut kecuali orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Bayyinat. Tetapi kenapa mereka berselisih? Karena adanya Al-Baghi. Ya. Al-Baghi. Adanya Baghi bainahum. Apa itu Baghi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan, لِأَنَّ الْبَغْيَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ. Karena Al-Baghi adalah mujawazatul had, melampaui al-had, batas. Ya. Jadi ada kalanya orang punya ilmu tapi sikapnya itu berlebihan. Misalnya berlebihan dalam menasihati, berlebihan dalam amar ma'ruf, berlebihan dalam nahi munkar, berlebihan dalam tahzir, berlebihan dalam mengingatkan umat, berlebihan dalam menasihati saudaranya. Di antara contoh berlebihan ya dengan kalimat-kalimat yang melebihi kadar keilmuan. Ya, embel-embel berikut ya, seperti ghibah, namimah, dan yang sekarang di antara yang diperbuat oleh para majahil dan juhala, para dan orang-orang dungu di antara kita adalah rajin menawarkan screenshot demi screenshot. Menurut antum di komentar di Facebook, afwan ustadz, menurut antum orang ini bagaimana? Orang ini sama-sama ahlu sunnah, tetapi yang di screenshot mungkin ada sedikit masalah, ada sedikit syubhat yang perlu dibina, perlu diberitahu, dinasihati dengan baik. Namun kemudian kalau di screenshot kemudian ditaruh di komentar salah satu ustadz atau salah satu orang diustadzkan atau salah satu tokoh yang ustadz bukan da'i, bukan talib juga belum tentu, tapi karena populer di Facebook, ya kemudian akhirnya beruntun komentar-komentar tentang orang tersebut yang tidak ada sangkut paut masalah dengan orang tersebut, kemudian akhirnya terjadilah ghibah. Dan ini berbahaya bagi orang yang melakukan ini, orang-orang dungu seperti ini di antara kita yang perlu dinasihati. Atau kalau misalnya mereka mengatasnamakan asatidzah kibar, orang-orang seperti inilah yang perlu dihadapkan kepada asatidzah kibar, dihadapkan dan dinasihati oleh para asatidzah tersebut. Ya, pengadu domba, namam, qattat, orang-orang yang seperti ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata an-namam wa fi riwayatin al-qattat, tidak masuk surga seseorang yang merupakan namam, pengadu domba, ya, hammazim masya'im binamim, ya, suka berselancar baik di dunia nyata atau dunia maya, menjadi seorang namimah, menjadi seorang namam yang suka menggelontorkan namimah, adu domba di antara ahlu sunnah, antara kaum muslimin terutama. Ya, jadi al-baghi di sini mujawazatul had. Sebagian ulama menafsirkan al-baghi baghyan bainahum yaitu al-hasad. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana al-huda. Di sini di sini hasad di antara tafsiran baghi. Berarti bisa saja seorang yang berilmu sebagaimana orang Yahudi, dia menampik kebenaran. Pada diri mereka ada kebenaran, ada ilmu, tapi kemudian ilmu tersebut dibumbui dengan al-baghi, hasad, yang mana hal tersebut akan merusak diri mereka sendiri. Dan ini sebagai tanbih siapapun di antara kita, ikhwas sekalian, mau dekat dengan Ustadz Kibar ke, mau Ustadz beneran ke, mau Ustadz-Ustadzan atau diustadzkan atau yang disebut Ustadz Medsos atau bagaimanalah, atau talib biasa atau awam atau gimana, ketika antum berselisih, hatta antum memegang kebenaran dan hak, tetapi ketika prinsip atau aturan main antum adalah al-baghi, hasad, dan mujawazatul had, maka antum bukan orang yang ahli dalam atau orang yang cakap dalam berselisih. Ya, melainkan antum orang mutamarrid, seperti syaitan, seperti maradatul syaitan, yang mana khilafnya antum menyakiti orang saja khalas. Yang penting nyakitin dia udah. Dan betapa banyaknya ikhwan di antara kita yang ketika berikhtilaf kita tidak ingin sebenarnya orang itu dapat hidayah. Dari bahasa ketahuan, bahasa celaan demi celaan, pemerkosaan hak-hak kehormatan. Sehingga orang yang membaca tersebut dan dia pihak yang dihibahi itu tidak akan terima Allah, mungkin di hari kiamat. Bisa jadi beban orang yang berilmu namun melampaui batas ini lebih berat dibandingkan beban orang yang menyimpang tadi. Ya. Karena dia telah membebani ilmu dengan kebatilan dan memalsukan ilmu dengan ghibah, namimah dan seterusnya. Kemudian sebagian dari orang yang mengikutinya menyangka bahwasanya itu adalah jalurnya talibul ilm. Itu adalah jalurnya asatidzah ahlus sunnah. Tidak. Wallahi tidak. Dan kita melihat dari grup-grup asatidzah, sangat jarang asatidzah membahas person. Sangat jarang. Kalau membahas, segera saja selesai. Dan itu pun diusahakan tidak membahas keburukan. Ini di antara asatidzah ahlus sunnah. Tapi kalau kita lihat di media sosial dengan gemerlapnya keliaran orang-orang berbicara, orang-orang yang kita lihat tidak mendapatkan pentas di masyarakat, namun mereka membuat pentas sendiri di media sosial semata. Ya, mereka kemudian berikhtilaf. Dan dengan ikhtilaf tersebut, mereka meracuni kaum muslimin, terutama kalangan awam, ikhwan dan akhwatnya dari ahlu sunnah, untuk ikut dengan ikhtilaf mereka. Padahal mereka lah yang membuat hal seperti itu. Oke, ikhwah sekalian, di sini tanbih sekali lagi bahwasanya musyabahatul yahud, menyerupai kalangan Yahudi, itu bisa dengan cara ini. Setelah punya ilmu, ngerti ahlu sunnah, ngerti akidah, tapi justru ketika berikhtilaf itu tidak memberikan sikap yang proporsional. Sikap kedewasaan, sikap yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mungkin ada yang kemudian menulis atau membicarakan tentang kebenaran sahih al-haq, tetapi tidak ada kesabaran di tulisan atau di lisan tersebut, sehingga yang tertuturkanlah celaan demi celaan, ghibah dan provokasi, diikuti oleh sebagian orang yang juga dikaitkan oleh syaitan untuk hal-hal tersebut. Maka fattaqullah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap yang tertuturkan di lisan kita dan yang tertuliskan melalui lisan tulisan kita, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa dhukira hadha fi ghairi mawdi'in min al-Qur'an liyakuna ibratan li hadhihi al-ummah. Hal seperti ini disebutkan bukan hanya dalam satu tempat dalam Al-Qur'an. Ini supaya menjadi ibrah, pelajaran untuk umat ini. Wa qaribun min hadzal bab, dekat dengan tema ini, ma kharajahu fi sahihaini an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah, apa yang ditakhrij oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dharuni ma taraktukum, biarkan aku, tidak usah kalian tanyakan mengenai hal yang aku biarkan terhadap kalian, aku tinggalkan kepada kalian. Fa innama halaka man qablakum, sesungguhnya menghancurkan orang-orang sebelum kalian, bikathrati, atau sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu hancur dengan sebab apa? Bikathrati sualihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, karena banyak nanyanya mereka. Banyak nanya di sini maksudnya banyak pertanyaan yang tidak layak untuk ditanya-tanyakan lagi. Wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, itu menyelisihi para nabi mereka. Wa fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, jika aku melarang kalian akan sesuatu maka jauhi hal tersebut. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku perintahkan kepada kalian suatu perintah maka lakukanlah perintah yang diperintahkan tersebut, mastata'tum, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Fa amarahum bil imsaki amma lam yu'maru bih, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk imsak, yaitu menahan diri, amma lam yu'maru bih, dari hal-hal yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi kalau enggak diperintahkan jangan lakukan. Ya, mu'allilan, seraya memberikan alasan. Apa alasannya? Dengan alasan apa? Bi anna sababa halakil awwalina innama kana kathratus su'al, bahwasanya sebab hancurnya orang-orang terdahulu adalah karena banyaknya bertanya. Banyak yang bertanya di sini udah jelas tapi masih nanya aja dulu, kayak orang-orang Yahudi. Tsummal ikhtilafu 'ala ar-rusuli bil ma'siyah, kemudian menyelisihi para rasul dengan cara bermaksiat. Ini juga ya, tidak ikut dengan rasul dan menyelisihi perintah rasul atau melanggar larangan rasul. Ini yang akan menghancurkan umat. Kama akhbarun Allahu an bani Israil min mukhalafatihim amra Musa, sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita tentang bani Israil, ya, karena mereka disebabkan apa? Mereka menyelisihi perintah Nabi Musa, fil jihad wa ghairi, dalam urusan jihad dan selainnya. Ya, ketika diperintah jihad, ya, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Udah, wahai Musa, udah pergi aja kamu dengan Rabbmu untuk berperang, kami di sini duduk-duduk aja. wa fi kathrati su'alihim 'an sifatil baqarah, dan banyaknya bertanya mereka tentang karakter sapi yang perlu mereka, yang diwajibkan atas mereka untuk mereka sembelih. Kemudian kata Syekhul Islam, lakin hadzal ikhtilafu 'ala al-anbiya, bisa jadi lakinna hadzal ikhtilafu 'ala al-anbiya'i huwa wallahu a'lam mukhalafatul anbiya. Perselisihan terhadap para nabi di sini maksudnya adalah, wallahu a'lam maksudnya adalah mukhalafatul anbiya, yaitu menyeleweng dari nabi, dari nabi-nabi, tidak mengikuti nabi. Kama yaqul ikhtalafa an-nasu 'ala al-amiri idza khalafu, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, ikhtalafa an-nasu 'ala al-amir, yaitu manusia menyelisihi pemimpinnya, idza khalafu, jika mereka menyelisihi pemimpinnya. Ya begitu. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ikhtilaful awwalu mukhalafatu ba'dihim ba'da. Ikhtilaf yang pertama adalah mereka saling menyelisihi satu sama lain. Wa in kanal amrani mutalaziman, sekalipun kedua hal tersebut saling melazimkan satu sama lain, itu saling berkaitan satu sama lain. Aw annal ikhtilafa alaihi huwa al-ikhtilafu fi ma bainahum fa innal lafdha yahtamilu, atau maksud dari perbedaan tersebut ya adalah perbedaan atau perselisihan antar mereka di dari segi lafal. Lafal tersebut memang mengandung makna demikian, itu cuma sebatas takbiran dan lafal. Itu perselisihannya di antara kaum muslimin. Kadang-kadang seperti itu perselisihan pertama yang tidak tercela. Tsumma al-ikhtilafu kulluhu qad yakunu fi at-tanzil wal huruf. Kemudian ikhtilaf, perselisihan seluruhnya itu kadang-kadang bisa saja disebabkan dari segi tanzil. Ya, masalah tanzil yaitu masalah wahyu dan huruf-huruf, logat-logat, ya tata cara membaca, sebab kama fi hadis Ibnu Mas'udin, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, qad yakunu fi at-ta'wili kama yahtamiluhu hadis Abdullah bin Amr. Kadang-kadang ikhtilaf tersebut dalam rangka tafsiran, sebagaimana tafsiran tersebut bisa saja terjadi perbedaan di hadis Abdullah bin Amr. Nah, ini nanti insyaallah nanti kita lihat. Fa inna haditha Amr ibn Shu'aib yadullu ala dhalika in kana hadhihi al-qissah. Maka di sini ada hadisnya Amr bin Shu'aib menunjukkan hal tersebut. Kalau jalan kisahnya seperti ini, nanti ini kan disebutkan. Qala Ahmad fil Musnadi, berkata Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, haddatsana Isma'il haddatsana Dawud bin Abi Hind an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Nah, di sini perlu diketahui Amr bin Shu'aib itu siapa sih? Amr bin Shu'aib adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Jadi Amr bin Shu'aib itu adalah cucunya Ibnu Amr, cucunya sahabat. Ya, makanya Amr bin Shu'aib an abihi, yaitu bapaknya Amr bin Shu'aib siapa? Ya, Shu'aib. Kemudian Shu'aib bin Muhammad an jaddihi, dari kakeknya bapaknya Shu'aib, dari kakeknya Shu'aib, yaitu siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ya, diceritakan di sini, anna nafaran kanu julusan bibabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang duduk di depan pintunya rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum alam yaqulillahu kadza wa kadza, ada sebagian dari sahabat berkata, kemudian bukanlah Allah firmankan seperti ini. Wa qala ba'dhum alam yaqulillahu kadza wa kadza, sebagian lainnya kemudian membantah, loh bukannya Allah firmankan seperti ini ya. Jadi saling berselisih tentang suatu hal dan saling mengadu argumen dengan kalam Allah. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja, maka kemudian Rasulullah SAW mendengar hal tersebut dan keluarlah Rasulullah SAW. Faka'annama faqi'a fi wajhi habbar rumman, pas keluar itu seolah-olah ada biji delima, rumman ini delima, hab ini benihnya, bijinya ya ada di wajah beliau, maksudnya ya marah, kelihatan marah. Faqal, maka berkata kemudian, Abihada umirtum, apakah kalian diperintahkan untuk melakukan hal seperti ini? Au bihada bu'ithum, atau kalian diutus untuk hal seperti ini? Antadribu kitaballahi ba'dahu biba'd, kalian memukul atau kalian melempar atau kalian membenturkan kalimat Allah, kitab Allah, satu dengan lainnya, sebagian janji saling membentur-benturkan kalam Allah. Innama dhallatil umamu qablakum fi mithli hadza, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu sesat, menyimpang ya sebelum kalian itu dalam rangka seperti ini nih, ini penyebabnya. Innakum lastum mimma hahuna fi syai, ya terdahulu umat terlalu itu bisa menyimpang gara-gara hal seperti ini. Kalian bukanlah orang atau pihak yang punya wewenang apapun yang terjadi dalam hal ini. Unzurul ladzi umirtum bihi fa'malu bih. Sekarang tugas kalian apa? Lihat apa yang diperintahkan kepada kalian dan amalkan perintah tersebut. Dah itu aja. Wal ladzi nuhitum anhu fantahu an. Dan apa yang kalian dilarang untuknya, maka jangan lakukan. Dah gitu aja. Ya, itu tugasnya. Jadi tugasnya bukan berselisih, tugasnya beramal. Wa qala, berkata kemudian, haddatsana Yunus, haddatsana Hammad bin Salamah an Humaidin wa Matar al-Warraq wa Dawud bin Abi Hind anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabihi. Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya. Wa huwa yatanaza'una fil qadar, dan mereka saling bertanazu', yaitu saling berselisih dalam bab, dalam masalah qadar. Dan ini ternyata hadis tadi, yaitu perselisihan para sahabat ketika itu di masalah takdir, ya, di masalah takdir, masalah yang memang jangan seseorang berselisih dan membingungkan, ya. Pada karol hadis, dan hadis kemudian, hadis yang tadi disebutkan. Wa qala Ahmad haddathana Anas bin Iyad haddathana Abu Hazim an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma uhibbu an li an laya bihi hamrun ni'am hamrun ni'am. Di sini dikatakan sungguh aku pernah bersama saudaraku di suatu majlis yang ma uhibbu an li bihi hamrun ni'am an li bihi hamrun ni'am anna li bihi humuran ni'am, ya, dan mana majlis tersebut lebih aku cintai daripada mendapatkan unta merah. Aqbaltu ana wa akhi, kemudian saat itu aku datang bersama saudaraku. Wa idza masyikhatun min sahabati rasulillahi julusun inda babin min abwabihi, ternyata beberapa tetua, ya, para sepuh dari kalangan sahabat Nabi itu duduk di dekat pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakarihna an nufarriqa bainahum, kami khawatir, kami enggak enak bisa enggak mau menceraikan mereka. Fajalasna hujratan, kemudian kami pun duduk di suatu bilik, di suatu nahyah. Hujrah ini artinya nahyah, yaitu di suatu sisi, ya, di sudut, di suatu sudut. Idzakaru ayatan minal Qur'an, mereka kemudian, para sesepuh itu, mereka menyebutkan suatu ayat dari Al-Quran. Fatamarau fiha. Nah, kemudian sampai suara mereka pun meninggi. Mereka pun saling bantah satu sama lain. Hatta rtafa'at aswatuhum, sampai suara-suara mereka meninggi. Ini para sepuh, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dari kalangan sahabat pun para sepuh bisa berselisih sampai suara meninggi. Ya, ini di kalangan sahabat loh. Maka yang menunjukkan tidak maksumnya orang hatta sudah sepuh. Maka di sini menunjukkan pula bahwasanya kita tidak boleh bersikap hulu kepada siapapun. Tidak boleh bersikap hulu kepada siapapun, dan itu hulu adalah sikapnya orang Nasara. Kita tidak boleh, kita harus bersikap adil, ya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdiba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan marah. Qad ihmarra wajhu, wajahnya memerah. Yarmihim biturab, melempar mereka dengan debu. Wa yaqul mahlan ya qaum, berkata kemudian, tenang, pelan-pelan wahai kaum. Bihadza uhlikatil umamu min qablikum, dengan sebab seperti inilah umat-umat sebelum kalian itu dihancurkan, binasa. Bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'd, ya, dengan sebab perselisihan mereka terhadap para nabi mereka, dan mereka saling mengadu atau membenturkan satu ayat Alkitab dengan ayat lainnya. Ya, wa darbihimul kutuba ba'daha biba'd. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'dahu ba'da. Sesungguhnya Al-Qur'an tidak diturunkan yukadzibu ba'dahu ba'da untuk mendustakan satu ayat dengan ayat lainnya, bukan itu turunnya Al-Qur'an. Bukan untuk itu. Wa innama unzila yusaddiqu ba'dahu ba'da. Melainkan Al-Qur'an diturunkan untuk membenarkan satu sama lainnya. فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِ. Apa yang kalian ketahui dari ilmu dari Al-Quran tersebut, maka amalkan sudah. Dan apa yang tidak kalian ketahui, maka serahkan kepada orang yang mengilmuinya. Ini manhajnya Nabi SAW. وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ عَمْرُ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. Lagi-lagi dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar. Wan nasu yatakallamuna fil qadar. Fil qadar, dan orang-orang ketika itu sedang berbicara tentang takdir. Qal fa ka'annama tafqa'u fi wajhihi rumman min al-ghadab. Ya, seolah kita melihat ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada biji-biji rumman, biji delima yang ditekan di wajah beliau, ya, saking kelihatan marahnya gitu. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu biba'd, kenapa kalian kok justru membenturkan ayat Allah sebagian dengan sebagian lainnya. Bihadza halaka man kana qablakum, dengan sebab inilah orang-orang sebelum kalian itu hancur binasa. Qala fama ghabittu nafsi bimajlisin fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ashhadhu. Maka kata Abdullah bin Amr, aku tidak pernah merasa senang saat tidak bisa menghadiri majlis Rasulullah SAW seperti halnya saat aku tidak menghadiri majlis tersebut. Ma ghabitu nafsi bidzalikal majlis anni lam ashhadhu. Ya, jadi masya Allah, ya, kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membekas di hati para sahabatnya. Ya, tapi ibrah ini adalah, ikhwas kalian, jangan sampai kita berselisih padahal esensinya itu sama. Jangan sampai juga di sini di antara pelajaran terpenting, jangan sampai perselisihan kita itu membuat kita lemah dalam beramal. Dan kita lihat perselisihan sebagian ikhwan di media sosial ini membuat mereka lemah dalam beramal. Bagaimana tidak lemah? Sementara mereka saling membalas komentar satu sama lain. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya mereka tidak punya kompeten di situ. Itu pertama. Dan kedua, mereka jahil akan hal yang mereka ucapkan. Itu kedua, karena banyaknya persangkaan-persangkaan, terutama persangkaan buruk. Yang ketiga, mereka mengisi waktu yang tidak ada manfaatnya, membicarakan orang lain dari segi manhaj begitu saja, membicarakan orang tersebut dalam rangka sekedar al-khawd fid din, yaitu membicarakan hal-hal agamis yang sebenarnya agama kita tidak seperti itu caranya untuk membicarakannya. Maka itu semua termasuk musyabahah terhadap orang-orang Yahudi dan bisa membuat kaum ini atau kelompok ini direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha haditsun mahfuzun an Amr ibn Shu'aib rawahu 'anil nas wa rawahu Ibn Majah fi sunanihi min hadits Abi Muawiyah kama suqna. Nah, di sini kemudian kita lanjut, wa qad kataba Ahmad fi risalatihi ila al mutawakkil. Imam Ahmad menulis risalahnya kepada imam ketika itu, salah satu imam Abbasiyah, ya, Khalifah ya Abbasi, yaitu Al-Mutawakkil, yaitu Ja'far bin Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid, yang disebut juga sebagai Al-Mutawakkil. Ya, hadal hadithu, inilah hadith tersebut, wa ja'ala yaqulu lahum fi munadharatihi yaumad dar. Jadi Imam Ahmad menulis risalah ke Al-Mutawakkil hadith-hadith ini, dan itu yang diucapkan oleh Imam Ahmad dalam perdebatannya di Yaumid Dar. Ad-Dar di sini maksudnya adalah Dar Ishaq bin Ibrahim, yang merupakan menteri Khalifah Abbasiyah ketika itu. Kata beliau rahimahullah, inna qad nuhina an nadriba kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Kita telah dilarang untuk membenturkan kitab Allah sebagian ayat dengan sebagian lainnya. Wa hadza li ilmihi rahimahullahu bima fi khilaf hadzal hadits min al fasad al 'azim. Ini dengan keilmuan Imam Ahmad terhadap apa yang menjadi kerusakan yang besar kalau seseorang atau suatu kaum menyelisihi hadis ini, ya. Wa qad rawa hadzal ma'na at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi juga ada semak dari ini. Wa qaal hadithun hadithun hasan gharib, hadith hasan gharib. Wa qaal wa fil babi an Amr, an Umar di sini, ya. Wa Aisyah, dan juga Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, wa ana, dan juga hadith Anas. Wa hadha babun wasi'un lam naqsud lahu hahuna. Inilah perkara yang sangat luas pembahasannya, yang bukan merupakan tujuan kita membahasnya di sini. Wa innamal gharadu at-tanbihu ala ma yukhafu 'ala al-ummati min muwafaqatil umami qablaha. Yang mana al-gharad di sini tujuannya sebenarnya adalah tanbih, yaitu peringatan atas hal yang dikhawatirkan terjadi pada umat ini dari apa? Dari menyerupai umat-umat sebelumnya dari kalangan Yahudi atau Nasara. Idil amru fi hadzal hadits kama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah yang ada di hadis ini sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu halaki bani Adam, pangkal kehancuran kebinasaan anak Adam adalah innama kanat tanazu'u fil qadar, yaitu perselisihan mereka dalam masalah takdir. Wa anhu nasha'a madhhabu al majusil qailina bil aslaini an-nur wa dhulamah. Bil aslaini an-nuri wa dhulamah, yaitu dari perselisihan qadar inilah tumbuhlah madhab majusi yang mengatakan dua asas kehidupan, yaitu nur, cahaya, dan juga kegelapan. Wa madhhabu sabi'ah wa ghairuhum, dan muncullah madhab sabi'ah dan takdir dan lain-lainnya. Al-mana yang mana madhab tersebut mengatakan tentang qidam al-alam, yaitu alam ini qadim, ya, qadim, yaitu tidak punya permulaan. Wa madhahibu kathirun min majusi hadhil ummati wa ghairihim, dan madhab yang banyak madhab-madhab dari majusinya umat ini, yang biasa disebut, ya, ketika disebut majusu hadhil ummah, yaitu orang-orang qadariyah. Wahada madhabun kathirun mimman attala syara'i, dan ini semua adalah madhab yang begitu banyak, yang banyak dianut oleh orang-orang yang menelantarkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati ikhwas sekalian, bukan berarti kemudian kita misal sudah mengenal manhaj dakwah atau sunnah seterusnya, setelah itu kita berselisih, saling bertengkar satu sama lain, maka ini semua ada musyabahah dan keserupaan terhadap orang-orang sebelum kaum muslimin, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, dan mereka menjadi binasa gara-gara itu. Ya, kita cukupkan kajian Al-Iqtida' sampai sini. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.